Kawanan, weh, cumanya spesial yo. Aduh, saknoe masih. Masih bareng Wanata ya, ditunggu aja request nanti pasti ada semuanya. Mas Bram ini lama tak jumpa, ternyata tambah ganteng ya. Satu lagu cuma lewat sekali tapi di dalam rumah bareng Wanata ya, semoga aja semuanya suka. Pokoknya yang depan aman-aman aja. Iya. Sampai lipstikku lo habis, tak kasih cium sama kamu, Mas. Goyang aja ya. Semoga gak ada apa-apa, Mas ya. Coba katakan, ku padaku apa yang harus ku lakukan dalam menghadapi musuh. dulu.